Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan zaman sekarang ini, seorang hamba sepertinya tidak lepas dari berhutang. Ketika pembelian mobil, pembelian rumah, ataupun pembelian alat-alat rumah tangga yang lainnya, tentunya hal ini tidak lepas dari hutang. Apakah hal ini merupakan tanda kehinaan kaum muslimin karena mudahnya untuk berhutang? Dan apakah ada doa yang disunahkan agar kita terhindar dari hutang? Tentunya ya, berhutang. Kalau memang sesuatu yang dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Bukankah Rasulullah SAW juga ketika meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang? Maka dari itu, berhutang bukan sesuatu yang tercela kalau memang kita betul-betul amanah dan bisa membayar hutang dengan baik. Berhutang pun juga bukan perkara yang tercela bila kita tidak menghalalkan segala cara. Ada orang ingin punya rumah, ada orang ingin punya mobil, tapi tidak peduli apakah caranya halal ataukah ya caranya riba atau tidak, yang penting dia bisa mendapatkannya. Ini tercela. Ya, tidak peduli dengan halal dan haram. Ini orang yang tercela, menjadi anak-anak dunia, menjadi hina dia di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya, seseorang yang berhutang ya, selama ia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan ia pun memang butuh untuk bisnis dia, untuk melanjutkan kehidupan dia dan yang lainnya, silahkan. Selama dia amanah, selama dia terus membayar hutangnya, ya, dan dia berusaha terus untuk membebaskan dirinya dari hutangnya. Dan adalah Rasulullah SAW setiap selesai sholat, di akhir sholat, sebelum ya salam, beliau berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Ya, Allahu a'lam. Nah.